Tuhan, berilah aku wahyu. Siapa asal ayah bundaku? Mengapa hidupku menderita siksa? Selalu berulang air mata. Rasa kasih sayang sesama.